Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. La nahtadiya law an hadanallah. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa habibina wa khalilina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala tiada henti dan tak boleh berhenti, karena begitu derasnya limpahan kasih sayang dan nikmat yang selalu tercurah untuk kita semua. La in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Walakinna qalilun min ibadillahi syakur. Tapi tidaklah banyak dari kalangan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka pada malam hari ini kita mengingatkan saudara-saudaraku penuntut ilmu, adik-adikku yang kami sayangi, yang kami cintai, untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan dan tidak enggan memberikan kesempatannya kepada kita untuk terpilih dari sekian banyak, dari berjuta-juta, dari bermiliar-miliar umat manusia. Allah memilih kita yang layak untuk duduk bersimpu di rumahnya, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan keberkahan dalam usaha dan upaya kita. Allahumma amin. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Syariah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab Ar-Raddu 'alal Qadariyah, bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah. Ibn Wasil qala Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah, walaula anna sahabata kama balaghahum an qawmin dolalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadari faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Kata Imam Al-Ajuri, kalau bukan karena para sahabah, sahabat-sahabat Nabi, sebagaimana yang telah sampai dari mereka, bagaimana mereka menyikapi kaum-kaum yang tersesat tadi, syarradu an tariqil haq, di mana kaum itu telah nyasar, telah tersesat dari jalan kebenaran. Apa sikap para sahabah? Apa sikap mereka? Kadzabu bil qadar, di mana mereka mendustakan takdir. Maka para sahabah mensikapi orang-orang yang seperti itu, faraddu alaihim. Mereka membantahnya. Ya, membantah ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, statement-statement yang menyimpang dari kebenaran. Wasabbuhum, mereka mencela mereka yang menyimpang tadi, wa kaffaruhum, bahkan sampai ada beberapa di kalangan kelompok-kelompok sesat tadi yang dihukumi telah kafir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya di sini kita mendapatkan pelajaran bagaimana sikap salafun salih di masa lalu sampai sekarang dari kalangan ulama-ulama kita dan asatidzah, ya, guru-guru kita, di mana mereka tidak akan pernah mendiamkan kebatilan dan kesesatan. Mereka akan selalu angkat bicara. Mereka akan selalu speak up. Menyuarakan kebenaran dan membantah kebatilan. Harus ada. Nah, dan pasti ada. Karena itu merupakan sunnatullah yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Sebagaimana Nabi mengatakan, senantiasa di tengah-tengah umatku ada satu kelompok yang mereka tetap menampakkan kebenaran. Tetap berusaha untuk memenangkan kebenaran. Tetap berusaha untuk barakallahu fikum, iya, memenangkan kebenaran. Nah, la yadurruhum man khazalahum. Tidak akan memudaratkan mereka kelompok-kelompok yang ingin memudaratkannya. Walaupun gelombang pembubaran taklim di mana-mana. Ya, nah. Ada taklim di sini, dibubarkan. Taklim di sana dibubarkan. Ya, walaupun, nah. Walaupun, ya. Walaupun, walhamdulillah, untuk dari kalangan asatidzah kita, belum pernah terjadi. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang sering terjadi itu adalah tetangga, ya, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang baru-baru ini saja rame. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Itu tidak akan memudaratkan. Itu tidak akan, barakallahu fikum, menyurutkan. Itu tidak akan mengecilkan. Itu tidak akan mengkerdilkan mereka. Nah, justru barakallahu fikum akan semakin terdengar akan semakin tercium semerbak harumnya di mana-mana. Ya, sebagaimana kayu gaharu ketika dibakar, aroma harumnya menyebar kemana-mana. Ya kan? Nah, kayu gaharu itu semakin dibakar, semakin wangi. Nah, ya. Begitulah kira-kira Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam diwan yang menggambarkan barakallahu fikum kesabaran ahli sunnah, kesabaran ahli al-haq. Nah, semakin dibakar barakallahu fikum, semakin tercium harum. Baik. Qala wa kadzalika tabi'una, kata beliau. Demikian juga para tabi'in, generasi yang datang setelah generasi para sahabat. Lahum bi ihsanin, yang mereka mengikuti, meniti jalan generasi para sahabat dengan sangat baik, dengan sangat elok, ya, dengan sangat epik. Nah, sabbu man takallama fil qadari. Mereka-mereka ini akan mencela, menghardik orang-orang yang berbicara masalah takdir dengan penyimpangan dan kesesatan. Pasti akan diperingatkan. Wa kadzdzaba bihi, dan mendustakan takdir. Wa la'anuhum wa nahau an mujalasatihim. Bahkan sampai di kalangan tabi'in ada yang melaknat kaum yang berbicara masalah takdir serampangan dan sembarangan. Bahkan mereka juga melarang kaum muslimin untuk bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dalam kesesatan. Wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyah. Demikian juga, kata beliau, diikuti oleh imam-imam kaum muslimin. Nah, mereka melarang untuk bermajlis dengan kelompok qadariyah. Wa an munadharatihim, bahkan juga melarang kita untuk barakallahu fikum berdebat dengan qadariyah. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madzahibihim. Mereka juga menjelaskan kepada kaum muslimin buruknya mazhab-mazhab qadariyah. Nah, ya. Bagaimana kita tahu qadariyah itu tidak satu jenis, tidak satu tipe. Nah, barakallahu fikum. Yang murji'ah saja banyak warnanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Belum lagi yang jabriyah. Semuanya dibantah dan dijelaskan kesesatan dan penyimpangannya kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi umat itu butuh tipikal barakallahu fikum para ulama, ahli ilam, asatidzah, ustad-ustad yang menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan dan pergeseran-pergeseran manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jangan terbuai, jangan terlena dengan barakallahu fikum na'am pembahasan-pembahasan yang barakallahu fikum ya sejuk-sejuk saja, adem-adem saja. Ya, dalam artian tidak pernah membahas tentang berbagai macam jenis penyimpangan-penyimpangan pemikiran di tengah-tengah umat. Itu sama saja dengan meninabobokkan kaum muslimin. Ya, membius mereka, membuai mereka seolah-olah kondisi aman-aman saja, padahal narun tahta ramad. Ya, nah, ada api di balik sekam. Ada api di bawah sekam. Tahu sekam? Hah? Tahu sekam? Apa sekam? Itu pepatah orang Indonesia, tahu sekam? Apa sekam? Hah? Apa sekam? Apa sekam? Ini. Ahli tauhid ini. Pecinya aja ahli tauhid. Masya Allah nih. Anta ya ahli tauhid. Apa? Kop bekam. Ada api di dalam kop bekam. Masya Allah. Terlalu jauh ya saudaraku. Nah, ahli tauhid tidak mengetahui sekam. Nah, apa sekam? Hei orang Bugis, saudaraku dari Bugis, masya Allah, apa sekam? Hah? Kulit padi, ya mendekati. Jerami. Ya, nah, sekam itu jerami. Kalau ada api di bawah, enggak ketahuan. Ya, nah, tapi ketika api itu sudah membesar, baru nanti asapnya keluar, ternyata api sudah melebar. Nah, ya, itu sebuah perumpamaan orang-orang terdahulu tentang sesuatu yang berbahaya, tidak nampak di permukaan, tapi dia menggerogot di bawah. Nah, ya. Tayyib. Menggerogoti, barakallahu fikum, tayyib, arus bawah. Nah, ya. Baru kelihatan setelah besar masalahnya. Nah. Paham? Tayyib. Jadi umat ini juga perlu diberikan edukasi ya tentang hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang batil. Paham ya? Nah, jangan anti, jangan fobi dengan barakallahu fikum tayyib ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, Al-Quran sendiri banyak menyebutkan, mengajarkan kepada kita untuk barakallahu fikum mengetahui ya asyar. Tayyib. Barakallahu fikum. Begitu juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau pernah mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Nah, amalan apa yang paling afdol? Barakallahu fikum na'am. Amalan apa yang paling baik ya? Rata-rata pertanyaannya seperti itu. Tapi sahabat Hudzaifah ibn Yaman berusaha untuk mengimbangi agar ilmu yang sampai kepada umat itu benar-benar barakallahu fikum sempurna. Beliau mengatakan, wa kuntu as'aluhu anisharri. Maka aku bertanya kepada Rasul tentang hal-hal yang jelek, tentang hal-hal yang buruk. Nah, apa tujuannya? Makhafatan ayyudrikani. Karena aku khawatir kejelekan itu menimpaku. Karena aku khawatir kejelekan itu menyambarku. Ya. Dan itulah sifat dari yang namanya fitnah. Di mana Nabi mengatakan barakallahu fikum al-qulubud dha'ifah wal fitnatul khattafah. Hati-hati manusia itu rapuh, ringkih, sedangkan fitnah menyambar-nyambar. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga ya dikatakan oleh penyair Arab, barakallahu fikum, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tetapi untuk membentengi diri, melindungi diri dari kejelekan tadi. Wa man lam ya'rif barakallahu fikum asyarra minal khair yaqa' fihi. Seseorang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam kejelekan tadi tanpa sadar dan terasa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ini adalah sebuah nilai-nilai yang barakallahu fikum kita melihat, ya. Nah, umat Islam sedang dininah bobokkan. Umat Islam barakallahu fikum sedang dibuat lalai dan abai tentangnya. Sehingga kalau ada pembahasan masalah barakallahu fikum na'am, tahzir masalah memperingatkan kaum muslimin dari kemungkaran-kemungkaran, orang sudah langsung barakallahu fikum ya ilfil ya. Nah, hilang feelingnya, hilang rasa tertariknya barakallahu fikum. Nah, padahal itu adalah barakallahu fikum ya perkara yang baik untuk mereka. Nah, qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, falaula anna haula'i raddu 'alal qadariyah lam yasma' man ba'dahum al-kalama fil qadari. Kalau bukan karena generasi-generasi terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama berbicara untuk membantah ya barakallahu fikum qadariyah, andai kata ulama-ulama terdahulu tipikalnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, nah lebih cenderung untuk meninabobokkan, lebih cenderung untuk menggambarkan kondisi seolah baik-baik saja, padahal tidak demikian, ada pergerakan-pergerakan bawah tanah, ada barakallahu fikum ya upaya-upaya untuk menyesatkan umat, kemudian mereka pengen enaknya saja menutup mata dari itu semua ya, daripada ribut ya sudahlah biarin aja, oh masih di bawah tanah ya kan, nanti kalau udah sampai permukaan baru kita hajar. Nah, tapi salaf tidak seperti itu cara berpikirnya ya. Mumpung masih kecil dihajar. Paham ya? Mumpung masih bibit langsung dimusnahkan. Itu cerdas. Itu namanya berakal. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Kalau nunggu besar ya terlambat. Na'am. Barakallahu fikum. Tayyib. Ibarat barakallahu fikum seseorang yang ingin menumbangkan sebuah pokok batang yang masih muda. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sudah dia gergaji setengah barakallahu fikum, kemudian tidak dia tuntaskan. Nantilah ya. Nah, sudah setengah kok. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, biarkan aja setahun lagi lah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kemudian dia tinggalkan. Dia pikir pohon itu tidak bertumbuh. Apa dia lupa kalau pohon itu bisa berkembang? Ya. Nah. Masih pohon batangnya lunak saja, dia tidak bisa menuntaskan. Apalagi kalau batangnya sudah mengeras, kokoh dan bercokol. Ya, nah, cabang-cabang akarnya sudah menyebar kemana-mana. Baru mau diberantas, telat. Ya, nah, malah apa? Sebaliknya, Anda yang akan diberantas. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, tindakan yang tepat ya seperti yang dilakukan oleh salafun saleh. Nah, setiap muncul satu pemahaman menyimpang, baru mau muncul langsung di barakallahu fikum dibabat. Langsung dimusnahkan. Nah, tayyib. Kenapa? Lebih mending memusnahkannya ketika dia masih lemah. Ya, daripada tadi males, nggak mau ribut, nggak mau rame-rame, ya, akhirnya ya, biarin nggak apa-apa, masih kecil aja. Nah, ya dia senang dengan yang adem-adem, yang ayem-ayem, barakallahu fikum. Nah, akhirnya ketika sudah besar penyimpangan tadi, baru kaget. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Nah, itu harus diubah pola pikir yang seperti itu. Bal al-imanu bil qadari khairihi wa syarri wajibun, kata beliau. Qada'un wa qadarun. Bahkan iman kepada takdir adalah wajib. Ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wama qadrun yakun. Wama lam yakdir lam yakun. Atau wama kudira yakun. Wama lam yakdir lam yakun. Nah, apa yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Idza atau wa idza amilal abdu bi ta'atillahi ta'ala alima annaha bi tawfiqin minhu lahu fayashkuruhu ala dzalika wa idza amila bi ma'siyatin nadima ala dhalika alima annaha bimakdurin jara alaihi fazamma nafsahu wastaghfarallaha ta'ala. Naam. Ketika seorang hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah, karena dia tahu ketaatan itu dengan taufik dari Allah, dia mensyukuri hal itu. Ini diantara dampak positif orang yang beriman kepada takdir. Jadi ketika dia dimudahkan, dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli taat, dia tidak sombong. Ya, dia tidak menganggap dirinya suci, dia tidak menganggap dirinya memang berhak. Karena itu jeripayah dan usaha dia, tidak. Tapi dia meyakini itu semua taufik dari Allah. Kalau tidak Allah kasih taufik, tidak Allah ilhami, dia yakin dia akan menjadi orang yang tersesat. Nah, karena orang yang lebih baik daripada dia banyak. Tapi Allah takdirkan untuk tidak menjadi ahli khair. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kurang baik apa Abu Thalib kepada Nabi? Ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kurang barakallahu fikum. Apa perjuangan Abu Thalib pembelaannya kepada Rasul? Nah, luar biasa. Tapi ketika Allah tidak menghendaki taufik kepada Abu Thalib, Allah tidak takdirkan dia menjadi ahli iman. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Sehingga ketika dia tahu dia ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli taat, dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak jumawa. Tapi dia bersyukur. Nah, ya. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah keutamaan dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Dan sebaliknya, wa idza alima bi ma'siyatin atau wa amila bi ma'siyatin nadima. Hamba yang beriman kepada takdir ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan menyesali dan tidak apa? Melegalkannya dengan alasan saya mengikuti takdir saya. Kayak Jabriyah, ya kan? Ketika melakukan maksiat, diingkari, ditegur, barakallahu fikum na'am. Jangan salahkan aku ya akhi. Ini adalah takdir Allah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Saya hanya mengikuti takdir saya. Nah, sehingga dia tidak mau disalahkan dan dia tidak mau menerima konsekuensi dari perbuatannya. Nah, ketika dia misal dia tertangkap mencuri, maling, barakallahu fikum dan terkena hukum had karena curiannya lebih dari 1/4 dinar. Ketika hakim hendak memotong tangannya, dia langsung interupsi Bapak Hakim. Kenapa Anda menghukum saya? Saya hanya menjalankan takdir saya. Ya kan? Nah, menjalankan takdir Allah semua dengan takdir Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu orang yang tidak beriman kepada takdir. Ya. Nah, hakim yang pandai, yang cerdik, tidak akan bisa dikalahkan dengan argumen bodoh seperti itu. Maka hakim mengatakan, potong tangan orang ini. Dipotonglah tangannya. Ketika dia bertanya, kenapa engkau memotong tanganku? Ya kan? Padahal kan sudah tak sebutkan itu adalah takdir Allah. Maka hakim mengatakan, jangan salahkan aku. Itu juga adalah takdirmu. Ya kan? Nah, jangan salahkan aku. Kamu tidak mau disalahkan karena maling, maka kamu jangan menyalahkan aku yang memotong tanganmu. Karena itu juga takdir. Nah, gak bisa bicara dia. Barakallahu fiik. Nah, itu orang yang gak iman kepada takdir. Tapi yang iman kepada takdir, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia menyesal. Tahu itu salahnya. Wa alima annaha bi maqdurin jara alaih. Tapi dia juga tahu. Kalau itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan akan terjadi padanya. Tapi dia tidak beralasan dengan itu. Fadhamma nafsahu, dia mencela dirinya. Dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang itu berilmu, tahu tentang masalah iman kepada takdir. Barakallahu fikum.